إلا كلب صيد أو ماشية, kecuali ke anjing berburu atau anjing mengembala, maka yang memiliki yang memilikinya naqasa min ajrihi, berkurang pahalanya, berkurang dari pahalanya, kulla yaumin, setiap hari, qiratani, dua qirat, dua qirat berkurang pahalanya ketika dia memiliki anjing, dan anjing itu tidak, bukan anjing berburu, bukan anjing untuk mengembala, bukan anjing juga untuk menjaga tanaman sebagaimana dikecualikan dalam hadis yang lain. Maka memiliki anjing tanpa tujuan atau tanpa pengecualian tadi mengancam pahala kita, dan bukan sedikit. Setiap hari, dan ukuran berkurangnya itu dua qirat. Satu qirat atau dua qirat itu sebesar dua gunung yang besar, seukuran dua gunung yang besar. Ini tentu sesuai sekali dengan apa yang tertera di dalam bunyi bab, penjelasan terkait larangan memilikinya, larangan memiliki anjing karena ancaman berkurangnya pahala. Ini menunjukkan bahwasanya dalam hidup kita yang harus kita perhatikan pahala, yang harus kita perhatikan bagaimana kita memperbanyak pahala dan mengkhawatirkan pahala kita berkurang. Di antara modal berpahala adalah iman, karena pahala tidak akan ada tanpa iman, maka kita harus perhatian terhadap keimanan kita. Di antara modal berpahala adalah Islam, karena tidak Islam, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka tidak akan mungkin mendapatkan pahala. Ini berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan hadis Nabi. Salah satunya, Islam adalah modal untuk berpahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min khasirin." Siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Jadi persyaratan yang mutlak untuk menerima pahala, untuk mendapatkan pahala adalah Islam. Dan alhamdulillah, dan ini menunjukkan betapa besar nikmat Allah kepada kita saat ini. Dan nikmat ini bisa saja dicabut kembali oleh Allah bila kita tidak menyadarinya. Nikmat ini juga dia hanya sebatas persyaratan, dan tidak mesti seorang muslim itu tiba-tiba menerima pahala. Persyaratan utama untuk menerima pahala adalah Islam dan iman. Dan ini anugerah yang besar Allah berikan kepada kita tanpa ada usaha dari kita untuk mendapatkannya. Allah yang memberikan kita nikmat iman dan Islam. Di antara makna menjaga pahala, ketika kita diperintah, seorang muslim diperintah untuk beribadah, dan ibadahnya itu mendapat pahala, karena tidak semua ibadah dapat pahala. Tidak semua ibadah dapat pahala. Memang ibadah yang dianggap ibadah, banyak orang yang mengerjakannya, tetapi tidak semua orang yang mengerjakan sesuatu yang diinginkannya pahala, dia dapat pahala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan persyaratan diterimanya ibadah. Persyaratan diterimanya ibadah dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Ibadah itu untuk Allah. Ibadah itu untuk mendapatkan balasan hanya dari Allah. Ibadah itu untuk Allah, karena ketika kita mengibadati selain Allah, berarti modal atau persyaratan utama dari adanya pahala adalah Islam dan iman, runtuh oleh karena kita mengibadati selain Allah. Itu yang pertama makna, syarat yang pertama yaitu ikhlas. Kemudian syarat makna kedua dari syarat ikhlas adalah kita beribadah kepada Allah itu hanya untuk mendapatkan balasan dari Allah. Dan ini sulit, karena di sana pasti akan ada rintangan-rintangan, halangan-halangan, hambatan-hambatan yang sangat banyak. Ya. Terkadang ketika kita beribadah kita ikhlas, tetapi bukan berarti ketika kita sudah beribadah dengan ikhlas, ibadah yang sudah diterima itu tidak terancam. Ya. Bisa saja kita suatu saat nanti membatalkannya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Maksudnya amal yang sudah diterima itu jangan batalkan. "La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian. Jadi sedekah yang kita serahkan, saat menyerahkannya kita ikhlas. Tetapi bukan berarti selama-lamanya kita ikhlas. Bisa saja 20 tahun yang akan datang kita membatalkan sedekah kita yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebutnya, ya, dengan membilang-bilangnya. Ini hancur dan rusak pahala sedekah yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, syarat diterimanya amalan ikhlas, yaitu mengibadati Allah, tujuannya mengibadati Allah, dan yang kedua ikhlas berharap hanya balasan dari Allah. Karena balasan dari Allah tidak akan mungkin sama dengan balasan yang ada di dunia ini. Balasan dari Allah, bila mana Allah menerima ibadah kita, maka balasannya besar. Yang dari ibadah yang sedikit dan kecil yang kita ibadah, yang kita kerjakan, ternyata pahalanya besar. Per ibadah yang kita kerjakan 10 kali lipat minimal balasannya, apapun ibadahnya, dan bisa saja mencapai ratusan kali lipat diberikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan bahkan ribuan, bukan hanya ratusan, ribuan, ratusan ribu. Terkadang Allah berikan nilai pahala bagi ibadah yang kita kerjakan. Satu kali sholat saja di Masjid Nabi, berapa kali sholat nilainya? 1000 kali sholat di masjid ini dan masjid lainnya. Satu kali sholat di Masjid Nabi, satu kali sholat di Masjid Haram di Mekah, 100,000 kali sholat. Ini luar biasa. Ini yang mungkin yang akan selalu mendorong kita untuk mengikhlaskan ibadah. Jadi ketika para ulama menjelaskan bagaimana langkah-langkah itu ikhlas, membayangkan betapa besarnya keuntungan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi coba kalau manusia, walaupun saat ini manusia memuji, tetapi tidak mustahil besok dia mencela. Ya, besok dia mencela. Hari ini dia mencintai kita, besok dia bisa memusuhi. Hari ini dia kebalikannya, mencela kita, besok dia bisa mencintai kita, bisa memuji perbuatan kita. Ini luar biasa. Inilah manusia. Dan hanya sebatas di situ. Di akhirat nanti mereka tidak akan ada. Tidak akan ada mereka mencari, oh ini orang-orang yang beramal baik dulu, kemudian mereka bela-bela. Tidak ada. Tidak ada membela orang lain di akhirat. Kecuali kalau sudah masuk surga, barulah orang-orang yang beriman memberi syafaat. Tetapi ketika semuanya mempertahankan keuntungan dan kerugian masing-masing di hadapan pengadilan Allah, itu tidak ada bela-belaan. Bahkan justru semua mencari pahala. Makanya ketika hutang piutang, bayar membayar yang sempurna nanti di akhirat. Ya. Pembayaran atau bayar membayar, balas membalas, itu yang sempurna dan tidak ada lagi tersisa di akhirat. Di dunia ini masih banyak pembayaran-pembayaran yang tidak lunas, ya, balas membalas yang tidak sempurna. Tetapi nanti di bawah pengadilan Allah Subhanahu wa taala semuanya selesai. Dari mencela, hutang mencela, hutang menuduh, hutang memakan harta orang dengan cara yang tidak benar, hutang menumpahkan darah, menyakiti orang dengan membuat dia terluka, atau menyakiti orang dengan tamparan yang membuat lebam kulitnya atau badannya bengkak, atau yang lainnya, itu yang hutang piutang akan lunas nanti di hadapan Allah. Tidak akan masuk seseorang dari penghuni surga ke dalam surga kalau dia masih punya kewajiban untuk memberikan kepada penghuni neraka. Ada seorang ahli neraka, walaupun itu kecil, walau hanya sekedar jentikan di telinganya, pasti akan dibayar oleh orang penghuni surga ini, walaupun dia penghuni surga. Begitu juga sebaliknya, seorang penghuni neraka tidak akan dimasukkan ke neraka oleh Allah sementara dia masih punya kewajiban untuk diberikannya kepada penghuni surga. Walaupun penghuni surga itu akan masuk surga, dia tidak butuh lagi pembayaran itu, tapi Allah menegakkan keadilannya. Bukan hanya di antara manusia, bahkan di antara hewan, ya, Allah akan tegakkan pengadilan. Artinya akan membalas hewan yang tidak bertanduk ketika di dunia dia ditanduk oleh hewan yang bertanduk antara sesama jenis. Ya. Antara sesama jenis. Ketika kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk, di dunia dahulu ditanduk yang tidak bertanduk, maka nanti di akhirat di hadapan Allah akan dibalas. Ya. Makanya Nabi SAW menasihati kita semua, latu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah. Ini berita dari Nabi, semua hak akan didapatkan oleh pemilik-pemiliknya pada hari kiamat. Sekecil apapun juga, sampai-sampai kata Nabi, hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna. Ya. Bahkan akan dilakukan pembalasan untuk kambing yang tidak bertanduk terhadap kambing yang bertanduk. Di dunia yang bertanduk semena-mena, kemudian menanduk yang tidak bertanduk. Karena dia merasa punya kelebihan di dunia, ditanduknya yang tidak punya tanduk. Nanti yang tidak punya tanduk pasti akan mendapatkan haknya di hadapan Allah. Dan bahkan Nabi SAW menasihati dalam hadis, man kana indahu madzlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang merasa punya tindakan kedzaliman terhadap saudaranya di dunia ini, ya, baik itu dalam bentuk harga diri, ya, ataupun yang lainnya, maka saat ini di dunia hendaklah dia minta penghalalan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi pembayaran dengan harta. Kita tidak membayar hutang dengan uang, tidak membayar hutang dengan harta, barang. Kita membayarnya dengan kebaikan, dengan pahala, dan bahkan dosa orang yang dipikulkan ke kita. Jadi ma'asyiral mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ketika kita di dunia ini diperintahkan terus untuk memperhatikan pahala. Ini dorongan mengingat kita harus perhatian terhadap pahala kita, harus ada bertambah. Hari ini saya apakah bertambah pahala saya atau tidak? Hari ini berkurang atau tidak? Ini hadis luar biasa pelajarannya. Di mana Nabi SAW hanya dengan permasalahan yang mungkin sebagian kaum muslimin memicingkan matanya. Ini apa hadis ini? Masa melihara anjing aja? Ya, begitu besar ancamannya, berkurang pahala kita dua gunung besar perharinya. Terkadang sebagian kaum muslimin meremehkan hadis seperti ini, padahal ini hadis sahih. Ya. Menuntut kepatuhan kita yang total kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bila mana seorang muslim yang tidak mempedulikannya, ini menunjukkan bahwasanya standar keimanan, persiapannya untuk menghadap hari akhirat kecil. Dia tidak khawatir berkurang. Sementara orang-orang saleh dahulu melihat dosa itu bagaikan gunung yang besar yang menghimpit di atas pundaknya. Sementara kita yang dosa besar itu dianggap sebagai lalat yang hinggap di ujung hidung kita, kemudian kita tepis begitu saja. Ya, maka pelajaran yang sangat penting diambil dari hadis ini adalah kita harus sudah mulai memperhatikan pahala. Bagaimana setiap hari kita pahala kita bertambah. Ya. Bagaimana kita memberikan atau menjadikan sholat kita berkualitas, bacaan Al-Quran kita berkualitas, sedekah kita berkualitas, zikir kita berkualitas, semuanya berkualitas, agar kita bisa tahu bahwasanya saya dalam persiapan untuk mengumpulkan keuntungan, mengumpulkan persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena teman kita hanya amalan kita yang akan menyelamatkan kita, amalan kita. Ya, maka seperti yang kita jelaskan tadi bahwasanya yang pertama kali modal untuk beramal untuk mendapatkan pahala yang terbesar yang saat ini kita terima dari Allah adalah iman dan Islam. Kemudian juga dua syarat yang kedua dari terimanya amalan adalah tepat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, sesuai dengan tuntunan Nabi, ini juga modal yang paling utama. Makanya ketika kita sudah mulai ada keinginan untuk beribadah itu, berharap bagaimana saya mencontoh Nabi dalam beribadah, ini nikmat yang tidak terhingga. Makanya para ulama dahulu selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi ala ni'matil islami was sunnah. Ya. Segala puji untuk Allah atas nikmat Islam dan nikmat sunnah. Ketika dia salat, dia merasa berusaha bagaimana salat itu seakan-akan melihat Nabi salat. Ya. Dan ini yang ditampilkan oleh generasi salaf, para generasi pertama umat Islam ini, ketika mereka memperagakan wudu mereka, kemudian setelah selesai, yang kalian lihat tadi, begitulah saya melihat Nabi SAW dulu wudu. Yang kalian lihat dari sholat saya itu, seperti itulah pula saya melihat Nabi SAW sholat. Ada kepuasan ketika kita beribadah itu sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan menjauhkan orang dari bagaimana cara ibadahnya Nabi. Bagaimana kita mengaku cinta kepada Nabi sementara kita tidak mau mencontohnya dalam beribadah, mengikutinya dalam melakukan ketaatan, dalam berakhlak, dalam berbudi pekerti, dalam beradab, dalam berakidah, dalam berkeyakinan. Jadi ikhlas dan sesuai dengan sunnah, ini yang harus kita merapkan dalam kehidupan. Bagaimana kita berlatih ikhlas? Ikhlas itu bukan bingkisan yang jatuh dari langit turun kepada kita tiba-tiba kita ikhlas. Ikhlas itu proses yang lama. Ikhlas itu perjuangan, ikhlas itu proses latihan. Bagaimana kita mulai sedikit demi sedikit mengikis dari hati kita keinginan dari siapapun, dari pujian siapapun juga. Walaupun kita berada di hadapan mata sekian ribu orang, tapi kita berhadapan dengan Allah. Yang seribu orang itu ada yang tidak bisa melihat kita, yang seribu orang itu ada yang tidak mendengarkan perkataan kita, sementara Allah tidak ada yang luput dari ilmunya. Semua yang keluar dari mulut kita didengarnya. Semua yang kita gerak-gerik kita diketahuinya, dilihatnya. Dan bahkan bukan hanya gerakan lahiriah saja, tetapi hati kita pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Ia mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada mereka dan ia mengetahui apa yang ditampakkan oleh mereka. Ini yang harus kita perhatikan, harus menghadirkan bagaimana ibadah saya ini saya rasa memang dilihat, disaksikan oleh Allah. Makanya tingkat ibadah yang tertinggi adalah ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau mengibadati Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun tidak sampai setingkat itu, maka yakinlah Allah melihatmu ketika engkau beribadah. Bukan merasa dilihat oleh orang, bukan merasa didengar oleh orang. Ya, tetapi bagaimana kita merasa Allah melihat kita? Allah mendengarkan apa yang kita lakukan dari ibadah. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati Allah, ini yang muncul seketika ketika kita bergelut dengan hadis-hadis ini, walaupun sudah lama hadis ini kita baca pada pekan yang lalu, tetapi memang membaca ilmu itu sekarang membuka wawasan kita, membuka cakrawala sehingga kita mendapatkan faedah-faedah yang luar biasa. Satu kali membaca belum, dua kali membaca belum, tiga belum, tetapi ketika kita terus, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan. Ya. Ini hadis yang ke 3591, ancaman dari Nabi SAW bagi mereka yang memelihara anjing yang tidak ada gunanya seperti yang dikecualikan dalam hadis. Anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga atau mengembala hewan, anjing untuk menjaga tanaman, ya. Dan dikiaskan oleh ulama anjing menjaga rumah, ya. Tetapi kalau hanya sekedar hiasan, ya, apalagi anjing-anjing yang mahal, ya, anjing yang tidak berbulu sama sekali, apa gunanya? Apa gunanya? Hanya untuk menghabiskan pahala kita? Ya, luar biasa kaum muslimin beraninya dia berspekulasi untuk menghadapi surga atau neraka. Sudah jelas-jelas Nabi SAW mengancam berkurang pahala, tapi kita tidak sama sekali mempedulikannya. Kemudian kita lanjutkan hadis setelahnya 3952. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujr, empat orang Ya, guru Imam Muslim di sini Yahya bin Yahya, yang kedua Yahya bin Ayyub, yang ketiga Qutaibah, yang keempat Ibnu Hujr. Qutaibah bin Sa'id Al-Misri, ya. Ibnu Hujr Ali, ya. Qala Yahya bin Yahya qala akhbarana wa qala al-akharani, qala Yahya bin Yahya akhbarana wa qala al-akharuna haddathana Ismail wa huwa bin Ja'far bin Abdullah bin Dinar annahu sami'a bin Umar. Ya. رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أمله كل يوم قراطان. Sama dengan hadis yang tadi, juga hadis Abdullah bin Umar, barang siapa yang memiliki anjing kecuali anjing dharia. Dharia ini anjing yang terlatih, ya, terlatih untuk berburu, atau anjing yang digunakan untuk mengembala. Anjing mengembala juga terlatih, ya. Ya, untuk membedakan ini gembalaan tuannya dan ini bukan gembalaan tuannya, ya. Mungkin kena faktor kebiasaan juga. Yang memiliki selain dari anjing yang dikecualikan, maka berkurang dari amalannya setiap hari 2 qirat, yaitu seukuran 2 gunung yang besar. 3953 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Yahya ibnu Yahya wa Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujr, ya, sama dengan hadis sebelumnya dari 4 orang guru Imam Muslim di sini. Qala Yahya akhbarani qala Yahya akhbarana wa qala akharuna haddathana Ismail an Muhammad wa huwa ibnu Abi Harmalah an Salim ibn Abdullah an abihi radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini bunyi hadisnya. Man iqtana kalban illa kalba masiyatin aw kalba saydin naqasa min amalihi kulla yawmin kiratani. Sama persis dengan hadis sebelumnya. Qala Abdullah wa qala Abu Hurairah aw kalba harthin. Di sini ada pengecualian tambahan, yaitu anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman. Dikecualikan pertama anjing untuk mengembala, kemudian anjing untuk berburu, kemudian ditambahkan oleh Abdullah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, adalah pengecualian anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman. Ini juga tidak berkurang pahala pemiliknya karena tujuannya adalah untuk menjaga tanamannya. 3954 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Dawud bin Rushaid qala haddathana Marwan bin Muawiyah qala akhbarana Umar bin Hamzah ابن عبد الله بن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهما حديث ini juga dari Abdullah bin Umar قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار. Ini hadis yang lain, hadis yang dengan lafaz yang baru. أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من أمالهم كل يوم قراطان. Dan ini lebih besar ancaman dari lafaz hadis sebelumnya. Di sini semua penghuni rumah. Ya. Kalau tadi pemiliknya saja, kalau seandainya yang atas nama kepala keluarga, maka kepala keluarga saja yang terkena. Tetapi ini lafaz hadis Abdullah bin Umar yang sekarang ini, ayyuma ahli darin. Ya, rumah yang manapun atau pemilik rumah yang manapun yang mereka mempunyai anjing, bukan anjing yang digunakan untuk mengembala dan bukan juga untuk berburu, maka akan berkurang dari amalan mereka. Ya, amalan mereka dari ayah, ibu, anak-anak, ya, menantu-menantu yang ada di rumah itu berkurang. Ya, bukan untuk satu orang berdasarkan hadis ini, lafaz hadis ini, dan berkurang setiap harinya qiratan, senada dengan lafaz yang lain. Ya. Ini hadis 3954. Berikutnya 3955. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa ibn Bashar wal lafdhu li ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abi al-Hakam qala sami'tu ibn Umar radhiyallahu taala anhuma yuhaddithu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قراط. Ya, hadis ini lafaz yang baru. Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memiliki anjing, bukan anjing untuk bercocok tanam, ya, bukan anjing untuk untuk kambing, itu mengembala kambing, bukan anjing untuk berburu, yang kusumin ajrihi, ya, akan berkurang dari pahalanya, kulla yaumin, setiap hari qiran, satu qiran, ya, yang tadi dua qiran, yang sekarang ini satu qiran, tetapi ancamannya tetap berlaku walaupun dikurangi satu lagi, menjadi satu qiran, tapi satu qiran tetap juga banyak, ya, tetap juga banyak, karena berarti satu buah gunung yang besar dari pahalanya, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya pahala kita itu bertumpuk-tumpu. Nah, dia sudah bertumpuk menjadi sebuah gunung. Kemudian ketika kita punya anjing bukan anjing yang dikecualikan, maka per satu tumpukan yang seukuran gunung itu berkurang setiap hari. Ya, jadi kata-kata menumpuk pahala tepat sebenarnya, karena memang pahala itu ditumpuk-tumpukkan menjadi tumpukan gunung yang tinggi. Ya. Dan bahkan bisa saja sampai ke langit, baik itu pahala maupun dosa. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW, walau setinggi kolong langit dosamu, ya, lalu kamu datang dan meminta ampun kepada aku, aku ampuni, dalam hadis kursi. Ya, lau balagat zunubuka ananas sama. Walaupun gunung dosa-dosamu menumpuk sampai ke kolong langit, sampai ke langit, kemudian engkau datang untuk meminta ampunan kepada aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma atainani tsumma astaghfartani aghfir lak wa la ubali. Aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Lihat bagaimana Maha pengampun dan Maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala dosa itu dalam bentuk tumpukan-tumpukan. Kita tumpuk terus, tambah tinggi, kemudian semakin banyak bisa sampai ke langit. Bertumpu oleh Allah pahala-pahala kita, dan ini yang akan menyelamatkan kita, yang akan membuat kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dimasukkan ke dalam surganya. Hadis 3956. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Abu Thahir wa Harmalah qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Abu Hurairah. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man iktana kalban laisa bikalbi saydin wala masiyatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulla yawmin." Walaisa fi hadis Abi Thahir wala ard. Ya. Di sini hadisnya sama dengan hadis Abdullah bin Umar, barang siapa yang memiliki anjing, bukan anjing untuk berburu, bukan anjing untuk mengembala beternak, dan bukan anjing untuk mengolah lahan, ya, itu anjing untuk menjaga tanaman, maka berkurang dari pahalanya setiap hari dua qiran. Di sebagian lafaznya tidak ada wala ardin, artinya pengecualiannya untuk anjing yang digunakan untuk mengembala dan anjing digunakan untuk berburu, dalam sebagian lafaz hadis yang sekarang ini, ya, tidak ada pengecualian anjing yang digunakan untuk bercocok tanam. Tetapi bukan berarti itu tidak ada, ada sebagaimana dalam riwayat yang lain. Ya. 3957. Hah? Ada yang lewat? Wah. Nah, iya. Padahal saya sudah baca, ya. Ya. 3954 itu yang 725, ya. Halaman 725 sudah saya baca ini, ya, berarti nomornya belum dibuat. 3954 untuk hadis di bawah halaman 725, kemudian untuk hadis pertama di 726 3955, ya, kemudian 56 di bawahnya, kemudian yang halaman yang 727 ini 3957, ya, 3958. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdu bin Humaid qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam Man ittakhadha kalban illa kalba masiyatin aw saydin aw zar'in intaqasa min ajrihi kulla yawmin qiran. Ya, sama dengan lafaz hadis yang sebelumnya dan juga ada dalam hadis Abdullah bin Umar yang telah berkali-kali dan telah banyak. Qala Zuhri fa dzukira li ibni Umar qawlu Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa qala yarhamullah Abu Hurairah kana sahiba zar'in. Hadis Abu Hurairah ada tambahan pengecualian, yaitu kecuali anjing yang digunakan untuk bercocok tanam. Ya. Sementara lafaz hadis Abdullah bin Umar itu tidak ada pengecualian anjing yang digunakan untuk bercocok tanam. Bukan berarti Abu Hurairah membuat tambahan-tambahan yang baru, enggak, tapi dia mendengar dari Nabi seperti itu. Kemudian, makanya ketika didengar disampaikan kepada Abdullah bin Umar bahwasanya dalam hadis Abu Hurairah ada tambahan pengecualian yaitu anjing yang digunakan untuk bercocok tanam. Maka Abdullah bin Umar memberikan komentar, semoga Allah merahmati Abu Hurairah, dia adalah seorang petani, maka dia butuh tambahan itu. Ya. Dia seorang petani, karena sahibah zar'in, karena dia adalah seorang yang bercocok tanam dan dia butuh anjing untuk menjaga tanamannya. Sampai hadis 3958 tadi, bacaan kita pada pagi hari ini, insyaAllah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Seperti yang tadi kita temukan dalam lafaz-lafaz hadis yang telah kita baca adalah larangan dari Nabi dalam bentuk ancaman memiliki anjing yang tujuannya bukan untuk beberapa pengecualian tadi, anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga tanaman, anjing untuk mengembala hewan terutama kambing. Kalau di luar tujuan tersebut, maka terancam dalam konteks hadis ini, yaitu berkurangnya pahala yang memiliki anjing tersebut setiap hari seukuran dua gunung yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari tindakan-tindakan di mana tindakan tersebut membuat pahala kita berkurang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita kesempatan dan kekuatan untuk beramal terus, dan semoga Allah jadikan itu amalan yang diterima oleh Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.